Apa hukumnya makan daging tupai? Sinjab. Ya. Tupai ini makanannya apa? Hah? Buah ya. Buah. Nah, terjadi khilaf sekalian para ulama, namun yang zahir asal hukumnya halal. Asal hukumnya halal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.